Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, Berita Malam edisi hari ini, Senin 1 Oktober 2018, dibacakan Ilham. 30 truk menumpuk di Pelabuhan Samatiga. Banjir Kepung Singkil. Sejumlah daerah akan dilanda hujan, prediksi BMKG hingga 3 hari ke depan. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, kapal motor penyeberangan atau KMP Teluk Sinabang minggu kemarin kembali gagal sandar di pelabuhan penyeberangan Melabuh Samatiga Aceh Barat. Akibatnya kapal feri terpaksa berlayar ke Sinabang Simelu dalam kondisi kosong atau tanpa penumpang. Dampaknya kapal gagal sandar selain dikeluhkan penumpang, juga berdampak sekitar 30 truk tidak terangkut ke Sinabang. Hingga hari ini truk masih bertahan dan menumpuk di pelabuhan Samatiga. Informasi yang diperoleh Serambi FM, upaya sandar KMP Teluk Sinabang sudah dilakukan pada Minggu pukul 7.30, namun kapal yang sudah mendekat dermaga menghantam dermaga dan tali ikut putus. Bahkan pintu atau randor kapal pada sisi depan ikut rusak disebabkan gelombang laut di dermaga itu yang cukup tinggi. Karena sudah mengancam kapal dan keselamatan penumpang yang tidak bisa muat, sehingga pihak ASDP selaku pengelola kapal terpaksa berlayar kembali ke Sinabang dengan kondisi kapal kosong tanpa penumpang dan kendaraan. Syederalun, pasca hujan deras, banjir langganan mulai merendam wilayah Aceh Singkil. Setidaknya ada dua kecamatan yang wilayahnya terendam, yaitu Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Kota Baharu. Di Singkil Utara, banjir merendam kantor camat, SMA Negeri 1 Singkil Utara, dan kantor urusan agama setempat, serta rumah warga. Akibat sekolahnya terendam, pelajar SMA Singkil Utara hanya bisa bergerombol di pinggir jalan dan masuk ke sekolah harus melewati genangan air. Masih di Singkil Utara, Jalan Raya Singkil Subulu Salam sepanjang 300 meter di kawasan Ketapang Indah juga terendam. Kendaraan menuju Singkil dan sebaliknya dialihkan melalui permukiman penduduk Gosong Telaga. Sedangkan di Kota Baharu, banjir merendam jembatan Kilo 10, penghubung dengan Kecamatan Singkohor. Banjir pun merendam jalan alternatif menuju Kota Baharu via perkebunan PT Nafasindo di kawasan Tinanggam. Hal ini menyebabkan warga Kota Baharu kesulitan keluar daerah. Syederalun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara memprediksi sejumlah daerah di Provinsi Aceh akan dilanda hujan, dari ringan hingga lebat disertai petir dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara, Hangra Traverma Ulfi, menjelaskan tinjauan atmosfer terdeteksi adanya tekanan rendah di utara Aceh yang menimbulkan konvergensi atau perkumpulan udara. Hal ini berpotensi pada tumbuhnya awan konektif hingga terjadinya hujan dan petir di sekitar wilayah tersebut. Rincian daerah yang akan dilanda hujan dalam 3 hari ke depan untuk benar meriah, dalam 3 hari tersebut akan terjadi hujan sedang hingga lebat. Untuk kawasan Biren, hujan sedang hingga lebat hanya terjadi pada 2 dan 3 Oktober 2018. Sedangkan pada 3 Oktober 2018 hanya terjadi hujan ringan. Selanjutnya, Losmawe akan terjadi hujan ringan pada 2 dan 3 Oktober 2018. Sedangkan satu hari selanjutnya hanya berawan. Aceh Utara dalam 3 hari tersebut hanya terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk Aceh Timur, ketiga hari tersebut kondisi cuaca berawan. Kota Langsa pada 2 dan 3 Oktober kondisinya cuaca berawan, sedangkan satu hari kemudian akan terjadi hujan ringan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, penerimaan CPNS untuk Pemkab Biren tahun 2018 sebagaimana kuota dan formasi yang telah diumumkan tidak bisa dibatasi sama sekali. Hal ini menyangkut permintaan berbagai pihak agar memprioritaskan putra daerah. Hal itu disampaikan BLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Biren, Muhammad Diah SAG, dalam rapat dengan Bupati dan seluruh SKPK di Oprum Kantor Bupati Biren. Beberapa waktu lalu, PLT BKPSDM Biren dipanggil ke DPRK Biren dan meminta dalam penerimaan CPNS mengutamakan putra daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah pusat, penerimaan tidak bisa dibatasi sama sekali dan terbuka untuk umum. Selain itu, mekanisme penerimaan juga melalui sistem online, jadi siapa saja boleh melamar pada berbagai formasi yang disediakan di seluruh Indonesia. Bupati Biren Haji Saifan Nur Esos dalam pertemuan mengatakan mekanisme penerimaan CPNS diatur sedemikian rupa, menyangkut harapan dan permintaan anggota DPRK Biren agar diprioritaskan putra daerah tidak bisa dijalankan sama sekali. Bupati meminta PLT Kepala BKPSDM Biren untuk menyurati DPRK Biren menjelaskan mekanisme penerimaan dan ketentuan yang mengikat. Saudara Lon, penambangan batu gajah di Kabupaten Aceh Barat Daya dikabarkan banyak yang belum memiliki izin atau ilegal. Selain itu, aktivitas penambangan batu gajah yang telah berlangsung sejak lama dikabarkan juga minim dan tidak menyumbang pendapatan asli daerah. Selain itu, keberadaan mobil pengangkut batu gajah itu pun sangat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan nasional. Selain penuh dengan debu akibat tidak dilakukan penyiraman, para sopir pun sering tidak memakai pengaman mobil. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdia, Jalisman mengaku tidak mengetahui jumlah penambang batu gajah di Abdia. Terlebih, tambahnya saat ini izin itu dikeluarkan oleh provinsi. Namun Jalisman mengakui saat ini masih banyak penambang batu gajah yang tidak mengantongi izin atau beroperasi secara ilegal. Menurutnya jumlah yang belum memiliki bisa dilihat dari penambang membayar pajak mineral, bukan logam dan batuan. Ia meminta kalau masalah bayar pajak langsung dengan pihak keuangan. Saudara Lon, petugas Satpol PP dan WH Aceh Timur mengamankan belasan siswa SMA dan SMK serta sejumlah pelajar SMP yang bolos sekolah. Mereka diamankan dari sejumlah warung kopi dalam wilayah Kecamatan Idiraya Aceh Timur. Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Timur T. Amran SE menjelaskan, ada belasan siswa dan pelajar yang bolos diamankan dari sejumlah warung di Idiraya. Saat diamankan, mereka asik santai main HP dan minum kopi. Para siswa yang tertangkap bolos ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya, T. Amran meminta wali siswa dari masing-masing sekolah untuk menjemputnya dan selanjutnya diberikan pembinaan lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin, 1 Oktober 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lon, wassalam.